7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Syedaralun, berita pagi edisi hari ini Sabtu 13 Februari 2016 dibacakan oleh saya Agus Agandi dan rekan saya Ardiansyah. Pemerintah Kabupaten Pirun kelabakan hadapi dampak banjir. Dua terpidana maisir mengamuk saat dieksekusi cambuk. Dua penjamret berhasil ditangkap saat beraksi di Merduati. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim News Surabaya FM. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Paseh 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Surabaya FM. Sudarlun, banjir yang merendam puluhan desa dalam 17 kecamatan di Kabupaten Biren memunculkan berbagai persoalan yang terkait penanganan korban bencana. Bupati Biren Ruslan M. Daud berharap bantuan secepatnya dari pemerintah Aceh dan pusat, terutama untuk kebutuhan masa panik karena stok yang tersedia semakin menipis. Dari Biren, Ferizal Hasan melaporkan. Bupati Ruslan mengatakan saat ini stok bantuan masa panik terutama bahan pangan dan sandang sudah semakin menipis di gudang karena sudah disalurkan untuk pengungsi. Menurut Ruslan, pihaknya sudah memohon bantuan sembako dan bantuan masa panik lainnya kepada pemerintah Aceh dan pemerintah pusat. Bupati menghimbau korban banjir bersabar dan tetap siaga menghadapi kemungkinan banjir susulan. Menurut laporan, banjir terparah terjadi di Kecamatan Jenip, Pedada, Kota Juang, Kuala, Pusangan, dan Pelimbang. Gelombang pengungsian tak bisa dihindari. Sementara itu, sebagian besar warga di Kecamatan Samalanga, Birun, yang rumahnya dihantam banjir bandang akibat meluapnya Kerung Bateili, kecewa terhadap Pemkab Birun. Penyebabnya, hingga kini bantuan masa panik yang disalurkan Pemkab setempat sangat minim dan tidak merata. Sudarlun, dua orang terpidana kasus maisir Jumat sore mengamuk saat pelaksanaan hukuman cambuk yang dilaksanakan di halaman Masjid Agung Baitul Makmur Melabu, Aceh Barat. Namun demikian, prosesi hukuman cambuk berjalan lancar. Dari Aceh Barat, Dedi Iskandar melaporkan. Terpidana maisir yang mengamuk saat eksekusi cambuk yaitu Risman dan Yulizar. Akibatnya, pelaksanaan hukuman cambuk yang disaksikan ribuan warga sempat terhenti beberapa saat. Setelah situasi aman, pelaksanaan eksekusi dilanjutkan kembali. Risman mengamuk karena eksekutor mencambuk dirinya lebih satu kali. Padahal sesuai putusan pengadilan di Mahkamah Syariah Melabuh, hukumannya ia terima 5 kali cambuk. Sedangkan Yulizar mengamuk karena pelaksanaan cambuk yang dilaksanakan dinilai tidak adil. Kemarin jumlah terpidana maisir yang dieksekusi cambuk sebanyak 36 orang. Seorang terpidana merupakan warga turunan Tionghoa yang telah jadi mualaf. Sementara 10 terpidana lainnya masih dalam pengejaran pihak kepolisian karena telah melarikan diri. Sudarlun, masyarakat di Jalan Taman Siswa Gampung Merduati, Kecamatan Merduati, Banda Aceh, menggagalkan aksi dua penjamret yang mencuri di kawasan tersebut Jumat siang. Bahkan kedua pelaku berhasil diringkus yaitu berinisial AM 15 tahun dan Tanzil Akbar 20 tahun. Dari Banda Aceh, Misran Asri melaporkan. Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh, Kompol Supriyadi mengatakan, pelaku jamret tersebut mengambil dompet dan HP milik Elvida, warga Jalan Taman Siswa, Gampung Merduati, yang diletakkan di bagasi sepeda motor. Namun aksi AM dan Tanzil Akbar dipergoki oleh korban yang spontan meneriaki maling. Warga yang mendengar teriakan korban langsung mengejar pelaku. Namun dalam pelariannya, pelaku menabrak beca. Seorang pelaku berhasil ditangkap oleh warga. Pelaku ternyata berstatus siswa salah satu SMA di Kota Banda Aceh, berinisial AM, 15 tahun. Sementara seorang pelaku lainnya, Tanzil Akbar, 20 tahun, warga Gampung Pelanggahan, Kecamatan Kutaraja, yang sempat melarikan diri berhasil diringkus oleh personil opsional Satuan Reskrim Polresta Banda Aceh. Kedua pelaku kini diamankan di Mapolresta Banda Aceh. Sudarlun pendiri Partai Nasional Aceh, Irwan Yusuf, tak mau ambil pusing jika PNA tidak mendukungnya sebagai Cagub Aceh pada Pilkada 2017, sebagaimana disuarakan Sekjen DPP PNA, Muharram Idris. Namun Irwandi mengaku heran karena tak sepatutnya pernyataan itu dilontarkan oleh orang yang berjabatan Sekjen DPP PNA. Dari Banda Aceh, Suburdani melaporkan. Seperti diketahui, setelah rapat pimpinan PNA pada 28 Oktober 2015, Irwandi mengklaim PNA telah mengambil kesimpulan untuk mendukung dirinya sebagai kandidat calon gubernur Aceh. Namun Irwandi menegaskan tak ada masalah jika PNA tidak mendukung dirinya dalam kompetisi demokrasi Aceh tahun depan. Ia mengaku selama ini telah membentuk tim-tim relawan dari masyarakat langsung. Sejumlah aktor dan penggerak PNA juga sudah bersama dirinya saat ini. Irwandi juga menegaskan bahwa keinginannya maju sebagai Cagub Aceh tidak akan berubah. Jika maju melalui jalur independen, Irwandi siap untuk mundur dari PNA. Karena itu sesuai dengan ADART Partai. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, sepanjang 20 meter ruas jalan nasional Biren Takengon, tepatnya di kilometer 16 dan 32 Kecamatan Juli Biren, amblas dengan kedalaman mencapai 1 meter lebih. Akibatnya kendaraan tidak bisa melintas dan menyebabkan kemacetan. Dari Biren, Ferizal Hasan melaporkan. Pantauan di lokasi, puluhan kendaraan roda 2 dan roda 4 yang datang dari Biren ke Takengon dan sebaliknya terjebak macet di lokasi jalan amblas. Anggota TNI dari Koramil Juli bersama anggota Polsek Juli ikut membantu mengatur arus lalu lintas. Setelah ditimbun dan diratakan dengan alat berat, aparat keamanan satu persatu mengatur kendaraan yang datang dari dua arah agar bisa melintasi ruas jalan yang amblas tersebut. Menurut keterangan warga dan pelintas, amblasnya ruas jalan nasional tersebut akibat tingginya curah hujan yang mengguyur kawasan itu sejak Kamis malam hingga Jumat dini hari. Sementara itu, pengawas jalan Biren Takengon, Neon Megahmi, mengatakan pihaknya telah mengerahkan alat berat dan dump truck untuk memperbaiki ruas jalan yang amblas tersebut. Sudarlun Teku Muhajirin, 26 tahun, warga Gampung Waidu, Kecamatan Pekanbaru, Pidi, selaku adik korban almarhum T. Muhammad binti Zainal Abidin alias Cegu, 30 tahun, melaporkan Zakaria Saman alias Apakarya ke Mabes Polri kemarin. Laporan itu disampaikan karena Polres Pidi dan Polda Aceh dinilai tidak mampu menangani kasus pembunuhan Cegu yang diduga melibatkan Apakarya. Dari Banda Aceh, Mas Rizal melaporkan. Pengacara Muhajirin dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Safarudin Esa, mengatakan sebelum membuat laporan ke Mabes Polri, Muhajirin terlebih dahulu melaporkan Apakarya ke Polres Pidi 18 Januari 2016. Apakarya dilaporkan karena diduga sebagai dalang utama pembunuhan Cegu pada Jumat 26 April 2012 dengan melibatkan dua eksekutor, Munir dan Khairul Ansari, yang kini sedang menjalani sisa masa hukuman di LP Banda Aceh atas suruhan Tengku Ilyas, anggota DPRK Pidi dari Partai Aceh, yang kini masih buron. Saat itu Polres Pidi berjanji akan segera menindaklanjuti laporan tambahan tersebut, namun sampai saat ini Polres Pidi dan Polda Aceh tidak menindaklanjuti laporan tersebut. Atas dasar itu kemudian pihaknya melaporkan kasus itu ke Kapolri dengan harapan ditangani oleh Mabes Polri. Menurut Safar, tidak beraninya Polres Pidi dan Polda Aceh mengembangkan kasus itu karena Zakaria Sama merupakan salah satu elit mantan GAM dan orang berpengaruh dalam politik Aceh. Sudarlun, Kepala Basarnas Nasional Marskal Madya TNI Felicianus Henry Bambang Sulistyo, Jumat pagi meresmikan kapal KN SAR Kresna di Kompleks Pelabuhan Ulele, Banda Aceh. Kapal itu akan dioperasikan untuk penanggulangan bencana di wilayah Aceh. Dari Banda Aceh, Muhammad Nasir melaporkan. Seremoni peresmian kapal baru untuk Basarnas Aceh turut disaksikan oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah, Wali Nanggro Malik Mahmud Al-Haitar, serta unsur pejabat daerah dan Basarnas Pusat. Kapal KN SAR Kresna memiliki panjang 40 meter dengan kapasitas 3 mesin serta kecepatan 30 knots. Kepala Basarnas mengatakan dalam melaksanakan penanganan bencana yang optimal, maka harus didukung oleh peralatan dan sistem yang canggih seperti kapal, serta koordinasi dan sistem komando yang jelas antar pihak yang terlibat dalam penanganan bencana. Sementara Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengatakan, dengan didatangkan kapal KN SAR Kresna oleh Basarnas Nasional, sangat bermanfaat dalam penanggulangan bencana, karena Aceh sebagai daerah rawan bencana sangat membutuhkan evakuasi cepat. Dari Newsroom Serambi, Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Sabtu 13 Februari 2016. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 12.30 WIB. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Syedar Alun, wassalam.